Mitra bisnis, meski bangsa Indonesia jelas menjadi pemilik kekayaan alam yang menjadi incaran banyak investor asing, namun sikap hampir setiap pemerintahan di negeri ini dalam menghadapi kontrak karya pertambangan yang telah berakhir justru tidak mencerminkan kondisi tersebut. Sebagai pemilik, posisi tawar Indonesia harusnya lebih tinggi, bahkan idealnya bisa membuat investor asing mengemis-ngemis agar dapat memperpanjang kontraknya. Untuk membahas fenomena ini, segera kita berbincang dengan pakar sosial politik Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, mengapa hampir tiap pemerintahan di negeri ini selalu kalah dengan asing dalam hal kontrak karya? Ya, beginilah. Bangsa ini udah kehilangan dignity-nya, kehilangan keberaniannya untuk kayak begitu. Kita ini kayak kacung aja udah. Kan di tingkat pelaksana di lapangan sampai yang paling atas itu udah minder kalau ketemu bule, ketemu orang-orang kayak asing kayak gitu. Dibodohin orang India aja kita manggu-manggu gitu kan. Gitu. Nah, agak susah ya kalau kita ngomong mengenai kultur ekonomi, kultur perilaku ekonomi masyarakat gitu, apalagi para pengambil keputusan gitu, agak isunya melebar, kompleks, sangat kompleks sekali. Tapi dampaknya jelas gitu, dampaknya nggak kompleks, bahwa duit kita lebih banyak habis lari keluar daripada masalah kompleksitas yang kita hadapin dengan persoalan-persoalan begini. Saya mau tanya misalnya contohnya, kalau kita mau negosiasi kontrak karya 2-3 kakak pertambangan aja sekarang ini, ada berapa SDM kita sih yang punya kemampuan dan lebih dari itu punya political will untuk begitu? Bisa dihitung gak? Paling-paling Kurtubi aja teriak sendiri-sendiri gitu. Tapi Pak Her, bukankah belakangan Pak Subroto yang mantan Sekjen OPEC juga telah menyatakan keprihatinannya atas kondisi ini? Iya, tapi kalau ada keputusan politik, orang-orang seperti itu kumpulin duduk, kasih presiden perintahkan lewat menteri, kau lakukan itu, tak kasih waktu sebulan, selesai itu. Jadi harusnya cara itu yang dilakukan pemerintah ya Pak Her? Iya, tapi kan semua orang lalu ujung-ujungnya berharap pada presiden. Padahal presiden itu kan sibuk banget ngarang lagu, udah sampai 4 album kan. Kalau albumnya jelek kan kita ikut malu juga, presiden lagunya jelek. Jadi biarin aja lah, jangan diganggu presiden. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Kiki Wijaya.